Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Qatri Nada wa Ballis Sula Ibn Syam al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang An-Nawasib. Kita ambil tiga penasab dari penasab-penasab fi'il mudhari'. Yang pertama itu apa? Lam. Yang kedua idan, kemudian kai. Ya, lan, kai, idan. Tiga ya. Sekarang kita masuk ke penasab yang keempat. Wa bi'an al-masdariyati zahiratan nahu an yafira li ma lam tusbaq bi'ilmin. Di sini diakhirkan pembahasan an, padahal dia aslul bab. Pokok pada bab penasab-penasab. Kenapa? Karena pembahasannya panjang. Ya, masanya panjang. Wa bi an al-masdariyati dan fi'il mudhari dinasabkan dengan an al-masdariyah. Ya, dengan an al-masdariyah. Disebutkan di sini ataupun diikat di sini an dengan al-masdariyah untuk mengeluarkan an-an yang lain. Seperti an apa zaidah ya ataupun an tafsiriyah yang nanti insyaallah akan kita baca penjelasannya. Wa bi an al-masdariyah juga fi'il mudhari dinasabkan dengan an al-masdariyah zahiratan dalam keadaan annya zahirah tampak ya terlafazkan tertulis nahu contoh an yaghfira li nahu kalau zahirah iramnya apa zahirah kenapa mansub sebagai apa hal dalam keadaan zahirah. Dalam keadaan annya zahirah tampak terlafazkan tertulis nahu di sini di dhammah sebagai khabar dari mubtada mahdhuf takdirnya apa wa dzalika nahu gitu an yaghfira li i'rabnya bagaimana an yaghfira li an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin yaghfira fi'l mudhari'un mansub bi an wa alamat nasbi al fathah zahira ala akhirih wa fa'iluhu فامر مستتر فيه جواز تقديره هو لي الجار والمجرور yeah. لام حرف الجار يا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بالفعل yaitu dengan bi yaghfir ما لم تسبق بعلم selama annya tidak didahului oleh ilm yeah. oleh ilm maksudnya bukan dengan semata lafaz ilm tapi semua kalimat ya yang dia bermakna ilm keyakinan ataupun pengetahuan ya malam tusbaq bi ilm nanti akan kita baca juga ya penjelasan tambahannya oleh Syekh Muhammad Muhyiddin contoh ya alima an sayakunu minkum mardha nah kalau didahului annya oleh ilm ya, apakah lafad ilm ataupun lafad yang lain tapi maknanya adalah sama dengan ilm, keyakinan. Maka dia an tidak menasobkan. Annya adalah mukhaffafah minat taqilah ataupun iya. An mukhaffafah minat taqilah. Ya, nanti akan kita baca nanti penjelasannya. Alima an sayakunu minkum marba. Lihat. Alima an sayakunu minkum. Di sini yakunu. Dirofakkan. Ya, karena annya di sini bukan an apa? Masdariyah. Tapi mukhaffafah minas tsaqilah an yang diringankan dari yang di tasydid an yang disukun dari yang aslinya di tasydid anna karena ditakhfif jadi an ya nanti isimnya an di sini dhamir sya'an takdirnya annahu sehingga jumlah saya kunu minkum itu khabar dari an ya kenapa di sini annya tidak menasabkan karena didahului oleh apa ilm ya alima dan tidak terbatas pada lafaz alima. Bisa juga lafaz yang lain. Nanti akan kita baca. Fa in subiqat bi dhannin fa wajhan. Adapun kalau an didahului oleh dhann ya, apakah lafaz dhann ataupun lafaz yang lain yang maknanya juga sama dhann, dugaan, fa wajhan, maka fi'il mudhari yang datang setelahnya boleh dengan dua sisi. Boleh rafa' berarti annya bukan an-nasariyah Boleh pula nasab. Berarti annya an masariyah. Itu kalau annya didahului oleh apa? Dhon. Ya. Nahu wa hasibu alla takuna fitnah. Di sini hasiba. Yahsibu. Maknanya dugaan sama dengan dhon. Ya. Alla. Tadinya anla. Ya kan? Diidghamkan menjadi alla. Wa hasibu alla. Tadinya anla. Cuma dilebur menjadi alla. Takuna. Alla takuna fitnah. Di sini datang qira'ah dengan menasabkan apa? Fi'il mudhari' setelahnya. Takuna. Ya, kalau seandainya di sana ada qira'ah yang lain dengan membaca takunu, itu pun boleh. Ya. Karena didahului annya oleh fi'il yang mengandungi makna dhon. Ya. Sudah dipahami nih? Jadi an atau fi'il mudhari' dinasabkan oleh an masdariyah. Zahirah. Apakah an masdariyahnya tampak? Seperti an yaghfirali. Selama annya tidak didahului oleh ilm. Jadi selama annya tidak didahului oleh ilm, maka dia menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Kalau didahului oleh ilm, maka fi'il mudhari' setelahnya tidak mansub. Dan annya bukan al-masdariyah. Tapi an yang lain, mukhaffafah min ats-tsaqilah. An yang disukun dari yang aslinya tasydid. Dari anna. Maka dia isimnya dhamir sya'an nanti insyaAllah. Adapun kalau didahului an oleh von atau yang semakna dengan von, maka boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama nasob, berarti membawa an kepada an masdariyah. Sisi yang kedua tidak menasobkan. Dibawaannya kepada an yang lain. Wa mudmarah jawazan. Dinasobkan fil mudhari' dengan an masdariyah mudmarah. Dalam keadaan dia diidmarkan annya. Disembunyikan. Jawazan. Secara jawaz. Boleh. Kapan itu terjadi? Ba'da 'atifin masbuqin bismin khalis, yaitu ketika datang an setelah huruf ataf. Ya, setelah huruf ataf seperti wawu ataupun fa ataupun summa ataupun au. Ba'da 'atifin setelah huruf ataf yang didahului sebelumnya oleh isim yang khalis, isim yang sharih. Isim yang sharih. Isim yang sharih. Yaitu masdar nanti insyaAllah. Akan kita baca juga. Ada syarah. Nahu contoh. Walubsu aba'atin wa taqarru aini. Lihat. Mana syahidnya di sini yang menjadi pembahasan kita? Yang mansub. Walubsu aba'atin wa taqarru aini. Mana fiilnya? Taqarru. Ya. Jadi qarru. Ya. Ya. Ya qarru berarti. Wa taqarru. Ya. Dia fiil mubarak. Mansub dengan an mubmarah. Jawazan. Setelah apa? Wawu. Setelah huruf ataf. Kok bisa? Bisa karena sebelum huruf atafnya ada isim yang khalis. Isim yang murni. Ya, isim yang murni. Yaitu lubs. Ini isim murni. Masdar apa? Labisa. Ya. Yalbasu. Lubsu iba'ah wa taqarra aini. Nah itu. Nanti insyaAllah kan ada syarahnya. Wa ba'da lami. Juga fi'il mudhari dinasabkan oleh an mudmarah setelah lam. Lam ta'lil. Contohnya litubayyin linnas. Agar engkau menjelaskan kepada manusia. I'rabnya bagaimana ini? Ya. Lam harfu al-jar ta'lil tubayyina fi'ilun mudhari mansub bi an mudmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Ya, mansub 'alamat nasbihi al-fathah dhahir 'ala akhirih wa fa'iluhu ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت للناس الجار والمجرور لام حرف جر الناس اسم مجرور باللام وعلامه جره الكسره الجار والمجرور متعلق بفعل بالفعل ya kalau tadi walubsu aba'ah ya rabnya bagaimana lubsunya mubtada mudhaf aba'ah mudhaf ilaih wa huwa harfu ataf taqarra lil mudhari mansub bi an mudmarah jawazan ba'da al waw ya. Kemudian masdar muawwal dari an yang mudmar dengan taqarra itu ditakwil dengan fi'il. Adapun aini di sini fa'ilnya. Ya, taqarra aini. Ainun kan apa? Muannas kan. Makanya di sini pakai ta, taqarra aini. Ya. Nanti insyaallah ada syarah kita lebih luas menjelaskannya. Kemudian illa fi nahwi kecuali pada semisal contoh li'alla ya'lama. Li'alla ya'lama. Kalau yang seperti ini wajib annya dimunculkan. Kenapa? Karena bergandengan setelahnya dengan la. La nafiyah. Li'alla ya'lama. Itu aslinya apa? Li'an la. Cuma dilebur, didokomkan menjadi apa? Li'alla ya'lam. Faham gak maksudnya? Illa fi nahwi. Maksudnya apa? Kecuali pada semisal contoh li'alla ya'lam. Maksudnya di sini kata beliau, atau masih ada contoh yang lain, satu lagi. Li'alla li'alla yakuna linnas. Ini dikecualikan. Fatadhhar la ghairu, maka di situ annya harus muncul. Tidak boleh yang lainnya. Artinya tidak boleh diidmarkan apa? Annya. Kenapa? Karena annya bergandengan dengan apa? La nafiyah. Iya. Meskipun lamnya sama, lamnya lam ta'lil juga, cuma karena setelah annya diikuti oleh la nafiyah, maka wajib annya dimunculkan. Iya. Bisa dipaham ini? Wa nahu, dan contoh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan juga kecuali pada semisal contoh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya. Fatubmar la ghairu, maka disembunyikan an di situ, tidak ada yang lain. Artinya an wajib disembunyikan setelah lam. Lam apa di sini? Lamul juhud. Kenapa? Karena didahului oleh ma kana. Ingat pelajaran yang di Tuhfah ya. Lam juhud adalah lam yang didahului oleh apa? Maka atau lam yakun. Ini yang dikecualikan ya. Saya ulangi. Fi'il fi'il mudhara dinasabkan oleh an mudhmara jawazan ketika datang setelah lam, seperti litubayyana linnas, kecuali ada semisal contoh li'alla ya'lam dan li'alla yakun. Maka ini harus tampak annya. Kenapa? Karena bergandengan dengan la. Dan juga kecuali semisal wa makana Allahu li'adzibahum, ini harus disembunyikan annya. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa? Karena lamnya di sini lamul juhud, didahului oleh makana. Kaibmariha bada hatta, seperti halnya wajibnya menyembunyikan an ya bada hatta setelah hatta. Idza kana mustaqbala, jika fiil yang datang setelahnya mustaqbal. Contoh hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ini jelas yarji'a fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban setelah hatta. Nanti jawabnya kita baca di syarahnya ya. Wa ba'da aw allati bi makna ila, juga wajib disembunyikan an ketika datang setelah aw dengan makna ila. Contoh la astasilanna su'ba aw udrikal muna, sungguh-sungguh akan saya jadikan as-su'ba kesulitan-kesulitan itu mudah. Au udrika al-muna, au di sini mana ila, sampai saya menggapai cita-cita saya. Saya akan jadikan semua kesulitan itu mudah. Sampai, au di sini bermakna apa? Ila, sehingga diterjemahkan sampai saya bisa mencapai cita-cita saya. Di sini udrika fi'il mudhari' mansub bi al-mudhmar wujuban ba'da au allati bi mana ila. Au allati bi mana illa, ataupun ketika datang setelah au dengan mana illa, itu pun annya wajib disembunyikan. Contoh wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Dan saya biasanya apabila saya meraba tombak satu kaum, maka saya patahkan ruas-ruasnya. Au tastaqima, kecuali kalau kaum tadi sudah lurus. Ini nanti kita jelaskan pada tempatnya. Di sini syaitnya mana? Au tastaqima fi'lun mudhari' mansub an mudmar wujuban ba'da au allati bi ma'na illa wa alamatu nasbi al fathah. Ya. Di sini alifnya lil itlaq. Ya, lil itlaq untuk akhir bait syair di itlaq agar dia panjang. Wa ba'da fa'i sababiyyah aw wawil ma'iyyah masbuqataini bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li nahu la yuqdu 'alaihim fayamutu, juga wajib an disembunyikan ya setelah fa sababiyah, fa yang bermakna sebab ya, aw wawil ma'iyah, atau setelah wawu ma'iyah, wawu yang bermakna kebersamaan, yang mana keduanya masbuqataini didahului binafyin mahdhin, dengan penafian yang murni, murni dari makna penetapan. Aw talabin bil fi'li, atau ketika fa'sababiyah atau wawu ma'iyah itu didahului oleh tolab, tuntutan dengan fi'il. Ya. Nahu contoh la yuqdu alaihim fayamutu. La yuqdu alaihim fayamutu, mereka ahlun nar, tidak dibinasakan hingga mati, tidak. Azab mereka adalah bagaimana? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Keadaan mereka. Mereka sendiri ingin untuk mati biar selesai siksa yang menimpa mereka, tapi tidak demikian keadaannya. La yuqdu alaihim fayamutu, mereka ahlun nar, tidak dibinasakan kemudian mati, tidak. Di sini saja yamutu fi'il mudhari mansub di apa? An mudmar wujuban ba'da fa sababiyah. Ya, allati subiqat bi apa? An-nafi al-mahdh. Yamutu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an mudmarah wujuban setelah fa sababiyah yang didahului oleh apa? Nafi. Itu la, ya kan? Nafi kan? Nafi murni nih. Ya, wa alamatu nafsihi hadzun nun li'anna min al-amtsilatil khamsah ila akhirih. Wa ya'lamu as-sabirin. Ya, wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang bersabar. Di sini jelas ya'lama fi'il mudhari dia ya. Mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da al-waw, ba'da wawil ma'iyah al-masbuqah dengan apa dahulu apa? Nafi juga. Wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Oleh nafi juga. Surat apa? Ali Imran. Ya. Contoh yang didahului oleh apa? Fi'il, talab dengan fi'il. Kalau tadi dua contoh yang barusan kita lewatkan, la yuqdu 'alaihim fayamutu wa ya'lamu as-sabirin adalah contoh fa dan waw ma'iyah yang didahului oleh nafi mahab, penafian yang murni, murni dari penetapan. Wa la tatghaw fihi fayahilla. Kemudian contoh yang didahului oleh talab dengan fi'il adalah la tatghaw fihi fayahilla, fayahilla 'alaikum ghababi. Surat apa? Toha. Janganlah kalian wahai Bani Israel melampaui batas. Fayahilla alaikum ghababi, sehingga akan menimpa kalian kemurkaanku. Yahilla di sini fi'il mudhari mansubi an mudmar wujuban ba'da fa sababiyah al-masbuqah, yang mana didahului apa? Talab bil fi'il. La tatghaw, ini kan talab bil fi'il ya kan? La tatghaw, janganlah kalian melampaui batas. Ini bukan apa? Bukan tadi nafi, tapi apa? Larangan, talab berarti kan? Ya. Kemudian contoh yang wawunya wala ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Jangan kamu makan ikan sambil minum susu. Ya. Bersamaan dengan minum susu. Di sini tashraba fi'il mudhari' mansub al-mudmarah ba'da wa al-ma'iyah al-masbuqah, yang didahului oleh apa? Talab dengan fi'il la ta'kul. Nah, itu matanya ya. Belum kita masuk ke syarahnya. Ya. Agak paham ini kira-kira matanya sebelum kita masuk ke syarahnya. Kalau sudah ada gambaran di matanya insyaallah mudah ke bawahnya. Atau barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Kalau enggak ada kita langsung masuk ke syarah. Syarah An-Nasibur Rabi' an wa hiya ummul babi. Penasab yang keempat an, dan dia an adalah induknya bab ini, yaitu bab apa? Penasob. Penasob fi'il mudhari. Terus kenapa kok induk malah diakhirkan pembahasannya? Wa innama ukhirat fi dzikri lima qaddamnah. Hanyalah pembahasan tentang an diakhirkan, ya, ukhirat fi dzikri, diakhirkan penyebutannya, lima qaddamnah, karena alasan yang telah kami lewatkan. Itu lipulil kalam 'alaiha, panjangnya pembahasan tentang an ini, sehingga pantas kalau diakhirkan. Ya. Enak kan kalau dari yang sedikit, sedikit, sedikit, baru yang panjang. Tapi kalau di awal kali kita kasih yang panjang, pusing. Ya. Kemudian, wali asolatiha fin nasbi, titik ya tadi, wali asolatiha fin nasbi, amilat zahiratan wa mudmarah. Karena an ini adalah induk pada bab penasob, maka dia bisa beramal, meskipun dalam keadaan dia zahir, tampak ataupun disembunyikan. Nah, itu kehebatannya an. Ya, dia bisa beramal, ya, bukan hanya ketika tampak, bisa juga beramal ketika diidmarkan, disembunyikan. Bi khilafi baqiyatin nawasib, berbeda halnya dengan penasab-penasab lainnya. Fala ta'malu illa zahiratan, tidaklah beramal kecuali dalam keadaan zahirah disebutkan. Ya, terlafazkan. Mithalu i'maliha zahiratan qawluhu ta'ala wallazi atma'u an yaghfira li khathiyati. Contoh beramalnya an secara zahir tampak adalah ucapan Allah Ta'ala, walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati, dan zat yang aku harapkan agar dia mengampuni kesalahan-kesalahanku. Ya. Alladzi, irobnya bagaimana? Wawu harfu 'athfin, alladzi ismu usul mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Atma'u fi'lun mudhari'. Apa? Marfu li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma dhahir 'ala akhiri wa fa'lihi dhamma mustatifi. Wujuban taqdiru ana an yaghfira li. An yaghfira an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Yaghfira fi'lun mudhari' mansubi an wa 'alamatu nasbi al-fathah dhahir 'ala akhiri wa fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawaza taqdiru huwa. Ya li al-jar wal majrur muta'alliq bi yaghfira. Khati'ati maf'ulun bih dari yaghfira. Man sub 'alamatu nasbihi al-fathah dhahir 'ala ma qabla ya al-mutakallim. Man min dhuhriya ishtighal mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf ya mudhafun ilayh. Dan masdar muawwal dari an dengan yang setelahnya itu pada mahalnya apa? Nasbin maf'ulnya atma. Jadi maf'ulnya atma adalah an yaghfira, atau an yaghfira dia mansub karena naz'il khafid, membuang huruf khafid karena asli atma'u fi. Iya, ya sudah kita dulu lah. Kemudian yuridullahu an yukhaffifa ankum. Contoh yang berikutnya ini lebih mudah untuk di'rab. Silakan di'rab. Yuridu fi'lul mudhari' marfu litajarrudi minan nasb wal jazm wa 'alamat raf'i ad-dhamma dhahir 'ala akhiri. Allah lafdzul jalal Allah. Fa'il marfu 'alamat raf'i ad-dhamma dhahir 'ala akhiri an harfu nasbin wa masdar istiqbal yukhaffifa. Fi'lul mudhari' mansub bi an. Alamat nasbihi al-fathah dhahir 'ala akhiri wa fa'iluhu wa misafihi jawazatru huwa ya'ud ila Allah. Ankum al-jar wal majrur singkatnya saja muta'alliq bi al-fi'l. Al-masdar al-muawwal min an wa ma ba'daha fi mahalli apa? Ya, nasb sebagai maf'ulnya apa? Maf'ulnya yuridu. Apa takwilnya? Apa masdarnya? Khaffafa yukhaffifu. Kalau bisa tahu masdarnya gampang. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Berarti takdirnya apa? Yuridullahu at-takhfif ankum itu. Kalau dijadikan masdar sama ucapanmu. Ya, kalau di luar ayat gitu ya. Yuridullahu an yukhaffif ankum, yuridullahu at-takhfif ankum. Wa qayyadtu an bil masdariyah ihtirazan min al-mufassir min an al-mufassirati waz-za'idati. Min al-mufassirati waz-za'idati fa innahuma la yansibani al-mudari'a. Dan saya ikat annya dengan al-masdariyah. An al-masdariyah. Ikat annya. Tidak terlepas. Apa tujuannya? Ihtirazan. Dalam rangka. Hal ini dalam rangka. Mengeluarkan. An al-mufassirah. An al-mufassirah. An yang fungsinya menafsirkan. Ya. Wa-za'idah. Dan an tambahan. Fa'innahuma. Karena sesungguhnya keduanya. An al-mufassirah. Nanti juga akan ada contohnya di sini. Ya, an al-mufassirah dan az-za'idah, an-za'idah itu tidaklah menasabkan fi'il mudhari', tidaklah menasabkan fi'il mudhari'. Fal mufassiratu hiya al-masbuqatu bi jumlatin fiha ma'na al-qaul duna hurufihi. Apa itu an al-mufassirah? Ilmu yang baru ini. Ya, belum kita dapat di tuhfa ya. An al-mufassirah adalah an yang didahului oleh jumlah. Oleh jumlah. Pada jumlah tersebut ada makna al-qaul, makna ucapan. Duna hurufi, tapi tidak mengandungi huruf-huruf qaul. Apa ini? Baru ya. Jadi, an al-mufassirah adalah an yang didahului sebelumnya oleh jumlah. Yang pada jumlah tersebut ada makna, ada satu kalimat yang maknanya itu qaul. Berisi ucapan, tapi bukan dengan lafaz qaul gitu. Iya. Yeah. Contoh nih, katabtu ilahi an yaf'alu kada. Saya tulis surat kepadanya, an yaf'alu kada. Itu agar, yaitu agar hendaknya dia berbuat ini. Di sini kan kataba. Jadi kita dapat di sini ada an. Ya kan, an di sini al-mufassirah. Kenapa? Karena sebelumnya ada jumlah. Apa? Katabtu ilahi. Dan pada jumlah tersebut ada, ya, makna qaul. Mana itu yang mengandungi makna qaul? Katabtu. Kataba kan mengandungi makna ucapan ya. Karena pada tulis ini kan ada ucapan ya. Ya, saya tulis surat kepadanya. Kan ada ucapan di dalam surat itu kan. An. Ditafsirkan ini. Kata apa ini? An yaf'alu kada. Ini isinya nih. An yaf'alu kada. Yaitu yaf'alu kada. hendaknya dia berbuat demikian. Ya. Idza aradta bihi makna ai, yaitu ketika engkau menghendaki, bahwasanya an di sini bermakna ai, yakni terjemahnya ini katabtu ilaih, saya tulis surat kepadanya yakni yaf'alu kadza, hendaknya dia berbuat demikian. Ya. Lihat catatan kaki. Yushtarat fi an al-mufassirah, ya. Yushtaratu fi an al-mufassirah thalathu syurutin. Disyaratkan pada an al-mufassirah tiga syarat. Ah ini. Kalau tiga syarat ini ada, maka an itu dihukumi dengan an apa? Al-mufassir yang menafsirkan, yang mana yakni. Gitu. Yang pertama, wa huwa alladhi dzakara al-mu'allif an tasbiqaha jumlatun dalatun ala ma'na al-qaul wa laysat mustamila ala hurufihi wa la mu'awwalah bih. Yaitu syarat yang seperti yang disebutkan oleh musannif, yaitu agar didahului oleh jumlah yang menunjukkan kepada makna qaul tapi tidak ada huruf-hurufnya. Ya, falau ji'ta bi jumlatin mustamila ala sharihil qaul lam tahtaj ila tafsir. Bagaimana kalau ada an sebelumnya ada jumlah tapi pada jumlah itu ada sharihul qaul, lafaz qaul secara sharih. Seperti qala, yaqulu, ya. Kalau seperti ini tidak butuh kepada an, langsung saja disebutkan jumlahnya. Ya. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, langsung aja kalau usah ai. Ya, kalau jumlah sebelumnya ada qaul secara sharih. Ada lafaz qaul, qala yaqulu, enggak butuh an. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat atau kenapa? Itu yang setelahnya jumlah itu maf'ul bih itu. Maf'ulnya qala. Ya. nah tadi seandainya kau mendatangkan jumlah yang pada jumlah itu ada qaul yang tegas disebutkan qala yaqulu, maka tidak butuh kepada tafsir, kepada an. Lianna sharihal qaul ghairu muhtaj li tafsir, karena qaul yang jelas tidak butuh kepada tafsir. Ya, maka jadilah jumlah yang datang setelah qala yaqulu itu sebagai maf'ul bih dan tidak perlu didatangkan an. Iya, enggak perlu. Ya. Wasan yang kedua, jadi syarat yang pertama dari an atau tafsir itu apa? Agar sebelumnya ada jumlah yang pada jumlah itu ada sesuatu yang mengandungi makna apa? Qaul, bukan huruf-hurufnya, maknanya loh. Ya, maknanya. Kalau ada hurufnya qaul, itu qala yaqulu ataupun qaul, maka tidak butuh kepada an. Wa tsani yang ke dua, an tata'akhkhara anha jumlah, datang setelah an jumlah. Jadi tadi kan an yaf'alu kadza, ini kan jumlah. Iya kan? Datang setelahnya jumlah. Ya. Falau annaka ji'ta bi jumlah mustamila ala mufradin yahtaju ila tafsir, thumma aradta an tufassir hadha al-mufrad bi mufradin lam ta'ti bi anna al-mufassira bal taji'u bi ay. Singkatnya, kalau seandainya engkau datangkan, ya, setelah jumlah yang mengandungi makna qaul, ya. Saya ulangi, seandainya engkau datangkan jumlah yang mengandungi mufrad, yang mufrad ini butuh untuk ditafsirkan, engkau mendatangkan satu jumlah, kemudian pada jumlah itu ada kalimat yang mufrad tunggal, tapi ini belum jelas perlu ditafsirkan, kemudian engkau ingin menafsirkan yang mufrad ini, maka kamu tidak butuh mendatangkan an, tapi cukup kau datangkan ai. Contoh ya, ishtaraitu asjadan, ai zahaban, saya beli asjad. Asjad itu apa ya? Ini kan lafaz dari lafaz ajam, maka perlu ditafsirkan ini kan. Asjad kan ini kan mufrad ya kan? Maka tidak perlu antum datangkan an. Tapi ai. Ai zahaban. Gitu loh. Ai zahaban. Padahalnya ada zahabannya. Ai zahaban. Ishtaraitu asjadan. Ai zahaban. Tidak perlu an. Kenapa? Karena yang ditafsirkan di sini. Asjad itu apa? Mufrad. Ya. Selainnya pun ikut mufrad zahaban. Nah itu. Jadi intinya syarat yang kedua. Agar setelah annya jumlah. Seperti tadi kan. Kata pilihan yaf'alu kadza. Coba ucapannya lain, ucapan Allah wa wahayna ilaihi an isna'il fulka. Ini juga an tafsiriyah, ucapan Allah kepada Nabi Nuh. Wa wahayna ilaihi, kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Wahyukan itu mengandungi mana qaul kan? An isna'il fulka adaannya, agar hendak melangkau Nabi Nuh membikin apa? Perahu. Itu di antara contoh yang lain. Dan masih banyak contoh-contoh dari an al-mufassir. Ketiga, alla idkhula 'alayha harfu jar lafzan wa taqdiru, agar annya ini tidak dimasuki oleh huruf jar. Apakah terlafazkan huruf jarnya atau ditakdirkan saja, enggak boleh. Kalau didahului oleh huruf jar, secara lafaz seperti katabtu ilai bi'an tu. Ada ba'nya. Katabtu ilai bi'ankum atau ditakdirkan saja adanya ba'nya, katabtu ilai an tapi maksudnya bi'an cuma dibuang. Wa anta tanwil ba tapi kau meniatkan ba'nya sebelum an. Kanat an hina idzin masdariyah la mufassirah, maka an-nya masdariyah. Bukan mufassirah. Meskipun sebelumnya ada jumlah yang mengandungi makna qaul. Meskipun setelah an-nya jumlah, tapi karena engkau masukkan ba sebelum an-nya, maka an-nya menjadi an masdariyah. Ya. Ini faedah tambahan. Ya, kalau yang belum paham nanti diingat baca, dengarkan lagi lah. Ya, tambahan ini. Kalau paham alhamdulillah. Ya. Biar kita lebih jelas lagi kan mengetahui gambaran an tafsir seperti apa. Ya. Wa zaidah kemudian yang kedua yang keluar dari qaid al-masdariyah, yaitu keluar dari an masdariyah adalah an az-zaidah. An az-zaidah, an tambahan, ditambahkan untuk taukid atau terkadang untuk membuat lafaznya lebih indah. Al-waqi'atu bainal qasani walau, yang dia jatuh setelah sumpah. Ya, walau dan juga setelah lau. Ya. Al-waqi'ah, saya ulangi, yang jatuh di antara sumpah dan lau, gitu lah. An zaidah, yang jatuh di antara sumpah dan lau. Contohnya uqsimu billahi an lau ya'tini zaidun la'ukrimanna. Saya bersumpah dengan nama Allah an lau. Di sini annya tambahan untuk taukid. Seandainya ya'tini zaidun, zaid datang kepadaku, la'ukrimanna, pasti aku akan memuliakannya. Ya. Pasti aku akan memuliakannya. Di sini annya zaidah, tambahan. Kenapa? Karena dia diletakkan di antara sumpah. Uqsimu billahi dengan lau. Nah. I'rabnya an zaidah li taukid gitu. Nah, kalau mau di'rab bisa uqsimu fi'lun fa'il ila akhirih billah ba harfu al-qasam wal jar juga gitu. Annya zaidah ila akhirih. Perlu ditambahkan di sini. Atau di sini juga ada ya, alhamdulillah. Catatan kaki nomor 1. Iya, lihat nomor 1. Ya, wa min syawahidi dzalika qaulu syair, di antara syahid pendukung yang menguatkan bahwasanya an itu zaidah tatkala jatuh setelah sumpah dan lau adalah ucapan penyair. Fa uqsimu allaw iltaqaina wa antum lakana lakum yawmun minasy syarri muzlimu. Fa uqsimu an law iltaqaina wa antum lakana lakum yawmun minasy syarri muzlimu. Aku bersumpah. Ya, seandainya, berarti annya enggak diterjemahkan untuk taukid. Ya. Aku bersumpah, sungguh seandainya kami berjumpa dan kalian, lakana lakum yaumun minasyari muzlimu, nisaya bagi kalian ada yaumun muzlimu. Di sini muzlimu sifat bagi yaumun, diakhirkan. Ya. Hari yang muzlim, gelap, minasyar, karena sebab kejelekan. Di sini syahnya mana? Uqsimu an lau. Iya. Hada, ini demikian. Waqad zidat an fi mawadhi ukhra, dan terkadang ternyata an zaida itu bukan hanya di situ tempatnya, ditambahkan di tempat yang lain selain yang disebutkan oleh musannif. Iya. Di antaranya faminha bainal kafi allati hiya harfu jar wa majruriha fi nahwi qawli syair ka'an dhabiyatin ta'tu ila wariqi salam. Di antaranya antara kaf yang merupakan huruf jar, ya, dan majrurnya diselipkan antara kaf yang merupakan huruf jar dengan majrurnya kaf diselipkan seperti ucapan penyair ka'an dhabiyatin, lihat ka'an dhabiyatin ta'tu ila wariqis salam, seolah-olah dia itu dhabiyah rusa ya, yang ta'tu yang menjulurkan lehernya ila wariqis salam, ke daun salam. Di sini lihat ada kaf, ini kan kaf harfu tashbih, jadi zaidun ka amrin, zaid seperti amr. Kemudian majrurnya kaf dhabiyah diselipi di sini dengan an. Dan tetap di sini annya kafnya beramal ya, mengejarkan dhabiyah. Ka'an dhabiyah. Kenapa? Karena annya tambahan di sini. Ka'an dhabiyatin. Ini kalau kita ambil riwayat yang mengejarkan dhabiyah, karena di sana adriwat yang lain yang menjadikan babiyahnya itu tidak majrur mansub. Ya. Kemudian juga ada tempat yang lain ternyata. Wa minha al-waqi'a ba'da lamma, di antara an yang dia datang sebagai an tambahan untuk taukid penguat adalah setelah lamma al-waqtiyah, lamma yang menunjukkan waktu. Kama fi qouli subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma an ja'a al-bashiru alqahu 'ala wajhihi fartadda basira. Setelah lamma, falamma tatkala ja'a al-bashiru, datang seorang pemberi kabar gembira kepada Yakub yang ketika itu beliau buta karena menangis ingat Yusuf. Alqahu ala wajhi, maka si pembawa kabar gembira ini melemparkan bakai Yusuf ke wajahnya. Fartadda basira, maka kembalilah pandangannya, melihat kembali. Di sini an tambahan datang setelah lama. Ya. Setelah lama. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Washturita an la tusbaq al masariyah بعلم مطلق ولا بظن في احد الوجهين احترازا عن المخففه من الثقيله يا واشترطت يا dan saya persyaratkan ya ataupun washuritat an ya atau washartu an la tusbaq ya washartu an la tusbaq al-masariyah بعلم مطلق dan saya persyaratkan agar annya tidak agar an la tusbaq al-masariyah, ya saya ulangi, wasyaratu an la tusbaq al-masariyatu bi'ilmin mutlaqa, dan saya persyaratkan agar an al-masariyah tidak didahului oleh ilm secara mutlak, bukan hanya lafaz ilm tapi lafaz-lafaz yang lain yang dia maknanya ilm ya tayaqqana tahaqqaqa, lihat di catatan nomor 2 itu ada ya disebutkan di sini المراد أن يكون ما تقدم عليها دالا على اليقين سواء كان من لفظ العلم أو لم يكن من لفظه. يعني مقصود dengannya, ya, yang dimaksud adalah apa? Yaitu ما تقدم عليها, apa yang mendahului an itu menunjukkan kepada makna yakin. Sama saja apakah lafadznya alima, ilm, ya'lamu atau bukan itu lafadznya. Seperti ro'a, ro'a kan mengandungi makna keyakinannya. Ro'a melihat kan yakin. Tahaqqaqa pasti. Ya. Tayaqqana, yakin. Tabayyana, jelas. Ini kan mengandungi mana apa? Ilm. Iya, keyakinan. Maka sama hukumnya dengan yang lafadznya alima ataupun ilm. Wala bidhanni, wala bidhannin fi ahadi al-wajhaini. Saya ulangi, saya persyaratkan agar an al-masariyah tidak didahului dengan ilm secara mutlak. Ya, pokoknya kalau annya didahului ilm, maka dia annya bukan masariyah gitu loh. Wala bi dhannin fi ahadil wajhaini, tidak pula annya didahului dengan dhon pada satu dari dua sisinya. Karena ketika an didahului oleh dhon apa yang semakna dengan ataupun lafaz yang lain yang mana ya dhon, itu boleh dengan dua sisi kan? Bisa annya itu masariyah berarti beramal kepada istilahnya menasabkan, bisa juga annya mukhaffafan tsaqilah. Tidak beramal berarti. Ya, kepada fi'il istilahnya. Ihtirazan 'anil mukhaffafah min ats-tsaqilah. Saya persyaratkan dengan syarat ini, itu an la tusbaq bi'ilmin wala bidhannin fi ahadil wajhaini, untuk berjaga-jaga, berhati-hati dari masuknya an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, atau lebih mudahnya untuk mengeluarkan an yang sukun dari yang aslinya di tasydid. Nanti insyaallah ini juga ada pembahasannya. Seperti tadi contoh dalam matan, aliman sayakunu minkum mardha. Di situ an aslinya annahu, cuma ditakhfif diringankan an, dan dhamir atau isimnya an di situ dhamir sya'n itu ha annahu, annahu ma annahu dhamir sya'n mana asya'n perkara perihal, nanti insyaallah di sini juga akan kita baca. Walhasil, nah ini hasilnya, walhasilu anna li an al-masariyati bi'tibari ma qablaha thalatha halat, dan hasilnya atau kesimpulannya adalah bahwasanya bagi an masdariyah bi'tibari ma qabla, kalau melihat dari apa yang sebelumnya, ada tiga keadaan. Hasilnya adalah bahwasanya bagi an al-masdariyah dilihat dari sudut pandang yang sebelumnya, ada tiga keadaan. Sudah berapa menit nih? Kita lewat? Sudah 45 belum? Belum ya? Ya. Ihdaha, lihat keadaan yang pertama. An yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala al-'ilmi. فهذه مخففة من الثقيلة لا غير. Yang pertama, an yataqaddam 'alaiha, an didahului oleh ma yadullu 'alal ilmi, lafaz yang menunjukkan kepada makna ilm. Bukan hanya lafaz ilm, lafaz yang lain sekalipun. Yang jelas dia menunjukkan kepada makna ilm seperti yang barusan kita baca tadi. Ra'a, tahaqqaqa, tayaqqana, tabayyana. Ya. Fahadhihi mukhaffafah minas saqilah la ghairu. Maka ini an adalah an mukhaffafah minas saqilah. An yang disukun dari yang aslinya ditasyid. La ghair, tidak ada yang lain. Maka hukumnya kalau seperti ini, yaitu kalau annya didahului oleh ilm atau yang semakna dengan ilm, yajibu fima ba'da amran, yaitu hukumnya. Maka wajib pada apa yang setelah an dua perkara. Ya. Ya yajibu fima ba'da amran, wajib untuk apa yang setelah an dua perkara. Ahaduma, yang pertama rafuhu, wajib rafa' fil mudhari setelahnya. Ya, kalau dia oleh ilm ataupun yang bermakna ilm. Wa tsani fasluhu minha bi harfin min hurufi arba'atin, min hurufin arba'atin. Faslu, dia harus dipisahkan. Ya, antara an dengan fi'il mudhari setelahnya dengan satu huruf dari huruf-huruf yang empat. Hurufin arba'atin, sifat di arba'atin dari huruf ditakwil ma'dudatin bihadihi atau bihadal adad atau bil arba'ah ma'dudah. Harus ya an dipisahkan dengan fi'il mudhari oleh satu dari empat huruf, yaitu huruf tanfis, risin dan saufa. Seperti dalam ayat dilihat, alima an sayakunu minkum mardha. Kita dapati ya sebelum an ada alima, mengandungi mana keyakinan, maka fi'il mudhari harus marfu yakunu, dan harus dipisahkan antara an dengan fi'il mudhari oleh pemisah yang empat. Di sini oleh apa pemisahnya? Harfu tanfis, sin, sayakunu. Enggak boleh alima an yakunu tanpa pemisah. Atau enggak boleh juga alimaan sayakuna. Dinasabkan. Kenapa? Karena annya itu mukhaffaf min tsaqilah. Aslinya annahu. Annahu. Cuma isimnya anna. Pemirsaan maknanya annahu. Ah, jumlah setelahnya sayakunu minkum. Di irab satu-satu. Maka dikatakan jumlah fi'liya fi mahali rafin khobar anna. Atau an mukhaffaf min tsaqilah. Wajibu. Tadi. Bagaimana tadi? Wahia, yaitu huruf yang empat itu yang didatangkan untuk memisahkan an mukhaffaf min tsaqilah dengan fi'ilnya adalah yang pertama harfu tanfis, sin dan saufa, harfu nafi, ma ataupun la, qad, law, itu. Iya. Empat, mudah kan dihafalkan? Tanfis, nafi, qad dan law. Iya. Fal awwalu, yang pertama. Contohnya, yang pertama itu apa? Maksudnya yang pertama, ya. Pemisah dengan sin, harfu tanfis. Alima'an sayakunu. Alima'an sayakunu. Ini perlu untuk kita apa? Baca Arabnya. Silakan di Arab bersama. Alima'an sayakunu. Alima. Fi'lan ma'adhin. Ya. Nali Arab. Fa'iluhu. Satirfihi. Takdiruhu. Huwa. An mukhaffafah minas saqilah. Gitu ya. An mukhaffafah minas saqilah. An yang disukun dari aslinya ditasyid. Wasmuha, kalau al-mukhaffafah minas saqilah, mesti isinya dhamir sya'n al-mahdhuf, gitu aja. Dhamir sya'n itu dhamir yang mana sya'n. Ya, jadi anna sya'n, maksudnya urusannya adalah, gitu. Dhamir sya'n. Ya. Takdirnya adalah annahu. Gitu, annahu. Kemudian, sayakunu sin, harfu istiqbal. Yakun fi'il mudhari, naqis ya. Marfu. Ya, marfu li tajarrudihi. Ini nasib al-jazim. Alamat raf'i ad-dhamma fi al-akhir. Atau juga boleh di sini yakun dibawa kepada fi'il yang tam. Karena kana yakun dia kadang naqis butuh kepada isim yang marfu'nya atau khobar butuh kepada isim yang marfu' dan khobar yang mansub. Terkadang dia kana yakun itu tam hanya butuh kepada fa'il. Sudah pernah kita lewatkan seperti ini. Ada dalam contoh ayat ini bisa dibawa yakunnya kepada yang naqis yang butuh kepada yang marfu' dan yang mansub, bisa juga dia dibawa kepada yang tam, hanya butuh kepada yang rofaknya saja sebagai fa'ilnya. Ya. Minkum. Minkum al-jaru wal-majrur. Ya. Muta'ali bimahduf khobar, berarti kan? Dari apa? Yakun. Ya. Aliman sayakunu minkum marbo. Di sini enggak lengkap ya? Ayatnya dibawakannya ya? Aliman sayakunu ya, kurang lengkap. Kalau diteruskan, aliman sayakunu minkum marbo. Berarti marbonya isim yakun. Iya. Di matanya ada ya? Ya. Ya aliman sayakun minkum marbo. Jadi marbonya adalah isinya kun. Tapi kalau antum jadikan di situ yakun nyata, maka marbo sebagai fa'il dari yakun. Minkumnya jar majrur sebagai hal. Iya, dari marbo. Ya. Ya. Kemudian wasan yang kedua, apa maksudnya yang kedua? Dipisahkan oleh harfun nafi antara an dengan fi'il mudhari. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Lihat. Aslinya apa? Alla anla, cuma diromkan kan? Dilebur nunnya ke lam. Alla jadinya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum dharra wa la naf'a. Ya, ucapan Nabi Musa kepada kaumnya yang ketika ditinggalkan menyembah patung apa? Anak sapi. Afala yarawna? Ya. Tidakkah mereka melihat alla yarji'u ilaihim qawla, bahwasanya tidak bisa patung-patung itu berbicara. Ya. Di sini yarji'u di dhammah. Ya, kenapa? Karena di sini an-nya adalah an apa? Mukhaffafa minas saqilah. Ya, minas saqilah. Dan dipisahkan oleh la. Ya, kalau tadi ya belum kita selesai Arabnya. Yang aliman sayakun minkum alima itu adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Sehingga masdar mu'awwal dari an yang setelahnya itu sadda masadda maf'ulai alima, menempati dua maf'ulnya apa? Menempati posisi dua maf'ulnya alima. Jadi alima itu butuh dua maf'ul. Jadi alim tu zaidan misalkan, alim tu zaidan nasyipan saya, atau alim tu zaidan zakian, saya yakin atau tahu bahwa Zaid ada seorang yang cerdas, kan butuh dua maf'ul alima. Sedangkan di sini maf'ulnya itu masdar mu'awwal. Iya, maka masdar mu'awwal ini menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Dikatakan dalam i'rabnya ya al-masdar al-mu'awwal itu sadda masadda apa? Maf'ulai alima, menempati tempatnya dua maf'ul alima. Nah, akan kalau antum punya cetakan yang lain yang ada i'rabnya ya, itu membantu. Ya. Biar kita tidak perlu membaca di sini, ya. Kemudian wasalis yang ketiga dipisahkan oleh apa? Qad alimtu an qad yakumu Zaidun. Alimtu an qad yakumu Zaidun. Ya. Di sini dipisahkan antara an dengan yakumu oleh qad. Tanpa misah enggak boleh. Ya. I'rabnya seperti tadi. Alimtu fil fa'il an mukhaffaf min tsaqila, kemudian isimnya dhamir sya'an taqdiri annahu qad harfu tahqiq. Ataupun di sini masuk pada fil mudhari. Di sini juga tahqiq. Ya. Yaqumu di sini fil mudhari marfu min zaid fa'il. Ah, setelah itu masdar muawwal min an wa ma ba'daha dari an dan setelahnya itu apa? Sadda masadda maf'ulai alima, menempati posisi dua maf'ulnya alima. Yang keempat nahu an law yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Ya. Ya, an law yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Kalau antum sudah pernah hafal Al-Quran mungkin ya bisa terjawab. Kenapa sih afala yaruna alla yarji'u, bukannya alla yarji'a gitu. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena didahului sebelumnya oleh apa? Yaruna bermakna ilm, keyakinan. Maka mesti di sini anya mukhaffafah min tsaqilah, bukan nasibah, bukan nasab gitu loh. Iya. Itu juga hafalan membantu sekali ya. Jadi tempat lain menasabkan gitu. Iya. Nanti akan ada juga mungkin di sini contohnya. Kemudian yang keempat, allau yasha'ullahu lahadan nas jami'a. Di sini antara an dengan yasha dipisahkan oleh lau. Iya, oleh lau. An-nya berarti mukhaffafa min tsaqilah. Sebelumnya pasti mesti ya menunjukkan kepada ilm keyakinan. Ya. Wa dzalika kenapa? Ya. Wa dzalika li'anna qablahu yang demikian karena sebelum ayat ini allau yasha'ullahu lahadan nas jami'a, sebelum ayat ini adalah ayat afalam yai'asil ladzina amanu. Ya, apakah orang-orang yang beriman itu belum tahu? Yai'as bermana alima, keyakinan. Maka di sini annya mesti an apa? Mukhaffafah min tsaqilah. Pokoknya kalau sebelum annya itu ya bermana ilm, apakah lafaznya alima ataupun selain itu, mesti annya mukhaffafah min tsaqilah. Bisa juga antum ketahui dengan tanda yang lain, ada pemisah gitu ya, antara an dengan fi'il mudhari'nya dengan pemisah. Nah, salah satu dari empat misah tadi. Apa? Hulfan tanfis, nafi, qad, law. Ya, kalau antum mungkin bingung. Sebelum an ini bermakna keyakinan bukan sih? Iya kan? Lihat aja di situ ada pemisah enggak gitu. Ya, bisa juga dari situ. Ya. Wa ma'nahu fi maqalah al-mufassirun, dan makna ayat ini seperti yang diucapkan oleh ahli tafsir, afalam ya'lam. Jadi mana afalam ya'as, bukan tidakkah putus asa, bukan. Maknanya di sini afalam ya'lamu. Ya, afalam ya'lam, tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui. Ya. Wa hiya lughatun nakh' wa hawazin, dan ya'as dengan makna ya'lam itu bahasanya orang-orang nakh' dan hawazin dari orang Arab juga. Qala Suhaim, lihat di antara penyairnya yang mereka menyebutkan ya'as dengan makna alima ya'lam adalah aqulu lahum bisy'bi idh ya'sirunani alam fa'asu anni ibnu farisi zahdami. Aqulu lahum, saya katakan kepada mereka, bisy'bi, di satu syi'ab, jalan-jalan di gunung, idh ya'sirunani, tatkala mereka menawan saya, alam fa'asu, tidakkah kalian tahu, tuh bukan, tidaklah kalian putus asa, bukan ya, di sini, anni ibnu Faris Zahdami, bahwasanya saya adalah anaknya jago penunggang kuda dari Zahdam. Dia ditahan, ditakut-takuti dengan bapaknya. Bapak saya itu jagoan loh, jangan macam-macam. Ah, di sini mana sayanya? Ta'asu bermakna ta'lamu gitu. Ya, jadi ya isai'as terkadang bermakna alima ya'lamu, mengetahui. Ya. Ai alam ta'lamu, yakni maknanya tidakkah kalian mengetahui. Wa yu'ayyiduhu qiraatu Ibnu Abbas. Ini diperkuat lagi oleh qiraahnya Ibnu Abbas. Jadi dalam ayat ini ada beberapa qiraah. Di antaranya qiraah Ibnu Abbas yang itu juga datang dari Rasulullah dengan lafaz afalam yatabayyan. Tuh lihat. Yatabayyan kita masuk mana? Alima ya. Belumkah jelas itu kan? Afalam yatabayyan lil ladzina amanu. Afalam yatabayyan alladzina amanu. Wa anil farra inkaru kauna inkaru kauni ya'as bima'na ya'lam, dan dinukil dari al-Farra salah seorang ahli nahu pengingkaran beliau bahwasanya ya'as itu bermakna ya'lam, tapi pendapat beliau ini al-Farra lemah karena memang ada ya'as dengan makna ya'lam bukan bermakna putus asa. Ya. Ah itu sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya, sekarang kan kalau antum punya cetakannya ini ada i'rabnya sehingga mungkin saya tidak perlu membacanya. Kalau antum ada yang menginginkan untuk dibaca, ya kita baca. Tapi untuk menyekat waktu, kalau ada permintaan saja. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, ya. Silakan, ini baru kita ambil satu keadaan dari an melihat apa yang sebelumnya, yaitu ketika an didahului oleh al-ilm ataupun yang bermakna al-ilm, maka annya adalah apa? Muhaffafah minas saqilah, dan dia merofakkan pemberi sya'an takdirnya annahu, dan jumlah istilahnya khobarnya anna pada mahalnya rofa. Dan ketika annya itu an muhaffafah minas saqilah, harus dipisahkan antara an dengan fiilnya oleh satu dari empat pemisah: tanfis, harfu tanfis, harfu nafi, qad dan law. Itu simpulannya. Ya, sampai di sini. Saya mau nanya, ada barangkali yang belum paham terjemahannya atau apanya, silakan. Ada yang masih ganjel sebelum kita akhiri. Nanti insya Allah kita masuk ke keadaan yang kedua dari an melihat dari apa yang sebelumnya, yang mendahulunya. Ya, ada di keadaan seperti yang sebutkan oleh Mishan tadi. Ya, nggak ada? Ya, ah. Mana? Yang mana sebenarnya? Nomor satu. Yang mananya tuh? An al-mufassirah salasa syurut. Terus apa yang ditanyakan? Mana mana? Penasor. Iya. Iya. Di sini kan an, ya ucapan beliau an al-mufassirah untuk mengeluarkan an apa? Al-mufassirah. Di sini kan katabtu ilahi an yaf'alu kadza. Mungkin yang bertanya ini, yaf'alu kenapa ini? Kalau ada an kok enggak mansub gitu. Maka dijawab annya di sini an al-mufassirah. Taunya dari mana? Taunya karena sebelum an ada jumlah katabtu ilahi, dan pada jumlah itu ada makna qaul, itu kataba, menuliskan, ada makna ucapan kan? Tulisan itu ucapan itu. Iya kan? Ya. Kemudian setelahnya jumlah yaf'alu kadza. Saya tulis ya kepadanya an yaf'alu kadza, itu agar hendaknya dia berbuat demikian. Tadi yang ditanya kenapa ya? Saya kurang paham. Yang ini yang nomor 2 dan yang nomor 1 Coba dibaca. Iya. Itu jumlatun. Terus kalau annaka jita bi jumlah mustamilah ala mufradin itu? Ya itu mau dibaca lagi nih. Hah? Maksudnya ini yang kedua. Mana contohnya coba? Katabtu ilai bi ankum gitu ya. Asjadan ya. Nah itu. Ah ini kata beliau, lihat saya baca lagi terjemahannya ya. Yang kedua an tata'akhkhar anha jumlah. Syarat kedua dari an al-mufassariyah al-mufassirah adalah agar tata'akhkhar anha jumlah diakhirkan setelah an jumlah. Jadi setelah annya bukan mufrad gitu. Kalau annaka ji'ta bi jumlatin mustamilatin ala mufradin, seandainya kau mendatangkan satu jumlah yang mengandungi mufrad, kemudian mufrad ini butuh untuk dijelaskan maknanya karena diambil dari bahasa asing. Tsumma aradta an tufassir hadzal mufrad, kemudian kau ingin menafsirkan mufrad ini bi mufradin dengan mufrad yang lain, lam ta'ti bi an al-mufassirah, maka tidak boleh kau datangkan al-mufassirah. Bal taji bi ay, bahkan engkau hendaknya mendatangkan ay untuk menafsirkan mufrad tadi. Contoh ishtaraitu asjadan ay zahaban, saya beli asjad. Asjad itu apa sih? Antum tafsirkan, tapi bukan dengan an. Kenapa? Karena antum menafsirkan mufrad dengan mufrad. Asjadan ay zahaban. Ay zahaban. Yang menjadi isyarat apa? Enggak ada an ya. Jadi kalau kita menafsirkan mufrad dengan mufrad yang lain, enggak boleh dengan an. Ya, menafsirkan ini kan isyaratu asjadan. Asjad itu apa sih? Perlu ditafsirkan kan, ada yang belum jelas sih. Atau tafsirkan jangan dengan an. Kenapa? Karena mufrad dia. Berarti ditafsirkan dengan mufrad lagi. Berarti setelah annya berarti nanti mufrad, enggak boleh gitu. Kalau antum mengatakan isyaratu asjadan an zahaban, enggak boleh. Kenapa? Karena setelah annya kan mufrad zahaban, enggak boleh. Sedangkan di sini antum mendatangkan mufrad karena lagi menafsirkan mufrad gitu, asjadan. Ya, asjad itu adalah zahab. Yang enggak boleh dengan an gitu, dengan ai. Makanya kalau membaca, sering baca itu dapat seperti ini. Dalam kitab tauhid itu banyak sekali. Ai. Kalau menafsirkan makna mufrad yang masih belum jelas itu dengan ai. Ai maksudnya ini. Itu biasanya bahasa setelahnya. Kalau yang ditafsirkannya itu mansub, setelah ainya mansub juga. Ya, kalau yang ditafsirkannya itu majrur, setelah ainya majrur juga. Ya, sudah paham ini ya? Ya, yang lain? Enggak ada. Ya, semoga paham lah. Yang belum paham ini diulang-ulang. Jadi setelah itu ditanyakan kembali yang belum paham. Ya. Subhanallah, hamdik, syudhu, layla, lantas, assalamualaikum.